وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya yang lahiriah ataupun yang batiniah. Secara khusus Islam memberitakan kepada hamba-hamba Allah, kepada kaum muslimin, kenikmatan yang sifatnya hakiki, kenikmatan yang sifatnya abadi, yaitu nikmat batiniah dan nikmat ukhrawiyah. Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batiniah, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmatul hidayah, nikmat taufiq, terbimbing dalam beragama, terbimbing dalam kehidupan kesehariannya dengan taufik Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa senantiasa menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Nikmat diberi kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nikmat batiniah. Ini sifatnya hakiki. Sifatnya abadi. Menghantarkan pelakunya, menghantarkan tiap-tiap orang kepada kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi pula. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari semua kenikmatan-kenikmatan yang ada, puncak kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba, tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu, ialah kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih oleh seorang hamba yang beriman di surga Allah nanti. Na'imul jannah. Kenikmatan-kenikmatan surga. Itu puncak kenikmatan. Tidak mungkin dikiaskan dengan kenikmatan apapun di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang sangat agung, yang sangat mulia, dan sifatnya adalah hakiki abadi. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, seseorang yang cerdas, seseorang yang berakal sehat, tatkala dia sedang mengarungi kehidupan dunia ini, dia tidak akan semata-mata memikirkan kenikmatan yang fana. Tidak akan semata-mata fokus untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan yang fana, yang tidak abadi, yaitu kenikmatan-kenikmatan duniawiyah jasadiyah. Namun lebih daripada itu, dia akan memikirkan, akan mengupayakan, akan mengusahakan, akan berupaya menggapai kenikmatan-kenikmatan ukhrawiyah, kenikmatan-kenikmatan batiniyah yang sifatnya abadi, yang sifatnya hakiki, dan merupakan puncak dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Perhatian dia terhadap kenikmatan-kenikmatan batiniah itu lebih besar dibandingkan dengan perhatiannya kepada kenikmatan-kenikmatan jasadiah duniawiyah. Dia akan fokus untuk menjaga keimanannya, lebih fokus menjaga keislamannya, lebih fokus untuk menjaga nikmat Allah dalam bentuk hidayah wa taufiq. Dan akan dia kerahkan segala upaya, segala daya untuk bisa mendapatkan puncak kenikmatan di yaumul qiyamah nanti. Na'imul jannah, kenikmatan-kenikmatan surga. Ikhwan fillah rahimakumullah, kenikmatan surga itu tidak mungkin dibayangkan. Disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya dalam firman-Nya di hadis qudsi, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh mata, sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam benak-benak hamba-hambaku, benak-benaknya hamba-hamba Allah yang sewajar. Tidak mungkin disamakan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tidak mungkin disamakan dengan kenikmatan-kenikmatan jasadi yang kita saksikan di dunia ini. Tidak bisa. Yang di surga nanti, barakallahu fikum, lebih agung, lebih mulia. Belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah pula terdengar oleh telinga dan bahkan belum pula terbersit dalam benak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah azzakumullah, pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba membacakan beberapa berita Allah Azza wa Jalla dan juga berita Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang masalah surga. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dengan harapan barakallahu fikum masing-masing kita memiliki semangat baru, termotivasi untuk lebih memperhatikan upaya-upaya menggapai kenikmatan-kenikmatan surga. Pembahasan tentang masalah jannah, masalah surga dan kenikmatan-kenikmatannya ya khanafitina azzakumullah sangat luas. Ayat-ayatnya sangat banyak. Hadis-hadisnya juga sangat banyak. Disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebanyakannya atau mayoritasnya dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Hadil Arwah Ila Biladil Afrah, sebuah kitab yang menjelaskan dan menggambarkan kepada kita tentang surga berikut dengan isinya, berikut dengan segenap kandungan-kandungannya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam surga itu ada asjar wa fawakih. Adanya pohon-pohon, adanya buah-buahan. Yang mungkin namanya sama dengannya di dunia, tapi beda hakikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam banyak ayat yang menyebutkan tentang pohon-pohon di surga dan buah-buahan di surga. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. الآية. Allah mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka dikasih rezeki dari buah-buahan surga, mereka mengatakan, ini yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabiha. Padahal hanya mirip-mirip saja. Artinya, qonatina azzaakumullah, ahlul jannah di surga nanti, mereka akan menikmati yang namanya thamarah, buah-buahan dalam surga sebagai rezeki dari Allah azza wajal. Ketika mereka memakan sebuah buah-buahan, dikasih buah-buahan yang kedua, bayangannya sama kayak tadi. Ketika dimakan beda lagi. Dikasih yang ketiga, sama kayak tadi. Ketika dimakan berbeda. Wa utu bihi mutasyabihan. Ini hatanya mirip, tapi kenikmatannya dan rasanya berbeda-beda. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Disebutkan di dalam surat Saf ayat yang ke-51. Allah menjelaskan tentang ahlul jannah, muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka duduk bertelekan di dipan-dipan surga. Mereka memanggil dan meminta dari dipan-dipan tadi buah-buahan yang sangat banyak dan minuman-minuman yang sangat banyak. Sambil bertelekan minta buah-buahan, minta itu datang. Minta ini datang. Minum yang ini datang. Minum yang itu datang. Sambil muttaqiina fiha bertelekan, mereka bersandar, berbaring di dipan-dipan surga. Fakih kathir, sangat banyak jumlahnya, kelihatannya mirip, tetapi semuanya berbeda. Di dalamnya ada fakih, buah-buahan. Di dalamnya ada nakhl, pohon kurma. Di dalamnya ada rumman, pohon delima. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ya Rahman ya. Bayangannya kurma, Ustaz, bolak-balik makan kurma. Yang di surga itu lain dengan yang di dunia. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda, rasanya berbeda, lezatnya berbeda. Tidak akan pernah kamu pernah merasakan kurma-kurma surga sama dengan di dunia. Delima, delima, Ustaz, biasa. Saya bikin jus delima dan segala macamnya. Lain dengannya di surga. Namanya sama. Hakikatnya berbeda. Kalau di surga, barakallahu fikum, antum tinggal sambil berbaring, sambil berleye-leye, minta buah-buahan datang. Di dunia ini harus nyari ke toko buah dulu. Di surga nanti antum tinggal minta. Apa yang kamu minta datang. Kamu menikmati sepuas yang kamu inginkan. Dengan rasa yang sedemikian lezatnya. Yang tidak pernah terbayang sebelumnya di dunia ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam sunannya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahabin." Tidak ada satu pohon pun di dalam surga melainkan batangnya itu terbuat dari emas. Kata Al-Imam Tirmizi, hadza haditsun hasanun gharib. Ini juga perlu disampaikan, barakallahu fikum, bayangannya antum pohon-pohonnya kayak pohon yang di bedegan ini. Itu dunia. Di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum, pohon-pohonnya begitu rindang tapi terbuat dari emas. Terbayangkan. Buah-buahannya sangat banyak, beragam, bermacam-macam, dan rasanya sangat nikmat, sangat lezat. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakifu fi dhilliha 100 'amin la yaqta'uha." Di surga itu sungguh ada sebuah pohon. Kalau ada seseorang yang berkendara, berjalan di bawah naungan pohon tadi selama 100 tahun, dia belum memutus pohon tadi. Bisa dibayangkan, Evan? Antum naik kendaraan, berjalan selama 100 tahun, mi'atu 'am, itu pohonnya belum selesai. 100 tahun antum berjalan di bawah naungan pohon tadi. 100 tahun itu pohonnya belum selesai. Antum masih di bawah naungan pohon tadi. Tapi roti ini ya, sedemikian besar pohon tadi. Bisa antum bayangkan seberapa banyak buah-buahannya ini. Disebutkan dalam riwayat tadi, batangnya semua dari emas. Itu ikhwan fillah azakumullah baru membahas tentang masalah pohonnya dan buah-buahannya. Di surga nanti ikhwan fillah azakumullah ada mata air surga. Dan itu diulang-ulang dalam sekian banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai mengalir di bawah surga-surga tadi. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Hadil Arwah. Beliau menjelaskan bahwasanya sungai-sungai dalam surga itu wujudnya ada hakiki. Dan yang kedua, sungainya itu mengalir, tidak berhenti. Dan sungai-sungai tadi mengalir di bawah kamar-kamar Ahlul Jannah, di bawah istana-istananya Ahlul Jannah, di bawah kebun-kebunnya Ahlul Jannah. Luar biasa. Sehingga pemandangan yang sedemikian indah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang sungai beliau, telaga beliau di surga nanti. Baina ana asiru fil jannah idza ana binahrin hafatahu qibabul lu'lu'il mujawwab. Tatkala aku berjalan di surga, kata Rasul, tiba-tiba saya mendapati sebuah sungai yang kedua tepinya terbuat dari kubah-kubah permata. Kubah-kubah permata yang berongga. Saya tanyakan, mahadha ya Jibril, sungai apa ini wahai Jibril? Dikatakan oleh Jibril alaihi salatu wasalam, hadzal kautsar, Allazi a'taka rabbuk. Inilah telaga Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbu menganugerahkannya kepada engkau wahai Nabi. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa darabal malaku biyadih. Kemudian malaikat tadi memukulkan dengan tangannya ke sungai tadi. Fa idza tinuhu miskun, ternyata pasirnya, tanahnya itu terbuat dari misik. Sehingga jangan dibayangkan barakallahu fikum, sungai-sungainya, mata airnya itu seperti di dunia ini yang keruh, penuh dengan lumpur. Tidak. Terbuat dari permata-permata yang indah, permata-permata yang berongga, pasir-pasirnya, lumpur-lumpurnya, dari misik yang baunya wangi. Apalagi telaganya Rasulullah SAW, airnya seputih susu, semanis madu. Barakallahu fikum. Itu semuanya khonamatin azakumullah dalam surga. Dalam surga barakallahu fikum. Mengalir di bawah-bawah kamar mereka, di bawah-bawah tempat tinggal mereka, istana mereka, kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka. Begitu indah dan begitu menawan barakallahu fikum. Belum lagi kalau kita membicarakan tentang makanannya ahlul jannah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yantakhiquna wa la yataghawwaquna wa la yabulun. Ahlul jannah nanti makan dan minum sepuasnya. Mereka tidak mengeluarkan ingus. Tidak pula buang air besar. Tidak pula buang air kecil. Makan sepuasnya, minum sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak mengeluarkan ingus sedikit pun. Tidak mengeluarkan kotoran besar ataupun yang kecil sedikit pun. Itu ahlul jannah. Makanan mereka itu aromanya karihil misik. Seperti bau minyak wangi misik. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Nasa'i dalam sunannya. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an menceritakan, ada salah seorang ahli kitab, orang-orang ahli kitab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil menyatakan, ya Abul Qasim, taz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun, wahai Abul Qasim, yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menyangka, kamu mengira bahwasanya ahlul jannah nanti bakal makan, bakal minum? Rasul menyatakan, na'am. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Rasul mengatakan, iya, demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh-sungguh ahlul jannah itu diberi kekuatan 100 orang laki-laki dalam masalah makan, minum, berhubungan, dan syahwatnya. Satu orang aja kalau makan kemaru, mangane ya oke, berpiring-piring. Sak nampan sendiri ya habis. Di surga nanti barakallahu fikum, masing-masing ahlul jannah dikasih anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan 100 laki-laki untuk makannya, minumnya, berhubungannya, dan syahwatnya. Disuruh makan sepuas-puasnya. Disuruh minum sepuas-puasnya. Sudah seperti itu. 100 kali lipat tenaganya dia. Tidak ada ingusnya. Tidak ada kotoran besar dan kecilnya. Yang dimakan itu aromanya aroma misik. Tidak terbayang. Orang sekaya apapun di dunia ini, memiliki harta sebanyak apapun di dunia ini, mengolah masakan apapun yang paling enak di dunia ini, paling pol sak piring. Ya. Paling pol sak piring, 2 piring. Sudah kekenyangan. Dia mau bikin makanan 1 kuali, dimakan sendiri, gak bakal kuat. Paling pol 1 piring, 2 piring. Seenak apapun makanan yang dia rasakan di dunia ini, dia masih mengeluarkan kotoran besar, ya kotoran kecil, ya ingusnya, ya keringetnya, ya juga bau mulutnya. Itu orang yang paling wah. Tidak ada apa-apanya. Di surga nanti, antum makan, minum sepuas antum. Apapun yang kamu minta itu ada. Makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Sepuasnya. Kekuatannya 100 kali lipat. Barakallahu fiik. Dan tidak mengeluarkan kotoran apapun. Luar biasa ya Allah. Barakallahu fiik. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di Al-Qur. Ayat yang ke-22 dan setelahnya. Allah menyatakan. Wa amdadnahum bifakihatin warahmin mimma yashtahun. Dan akan kami anugerahkan. Kami limpahkan kepada ahlul jannah. Dengan berbagai macam buah-buahan dan daging. Yang mereka sukai. Jadi tidak makan buah atau daging. Walahmi tairin mimma yashtahun. Disebut dalam ayat yang lain. Dan daging unggas. Daging-daging burung. Yang paling mereka sukai. Barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum terkait dengan masalah minumannya. Luar biasa. Mereka dikasih minum dari rahitin makhtum. Aromanya misik. Barakallahu fikum. Luar biasa. Di surga nanti mereka minumannya juga beragam. Di sana ada sungai-sungai dari susu. Lezat bagi yang meminumnya. Ada sungai-sungai dari khamr. Nikmat bagi yang merasakan. Khamr. Iya, ada khamr di sana. Dan sudah tidak ada masalah. Dikarenakan surga tempatnya. Semuanya halal. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi barang haram di sana. Itu semua dinikmati oleh ahlul jannah. Dinikmati oleh ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ketika mereka makan, ketika mereka minum. Itu bejana-bejananya enggak terbuat dari piring biasa. Bukan dari piring plastik. Bukan dari piring-piring gelas. Apalagi dari daun-daun pisang. Bejana-bejananya ahlul jannah luar biasa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Akan diedarkan pada ahlul jannah itu piring-piring, nampan-nampan, gelas-gelas dari emas. Luar biasa. Jadi makan minumnya sudah puas dengan berbagai macam buah-buahan yang ada tadi. Daging-dagingan dan segala macamnya itu. Minuman yang beragam yang kamu suka, yang dari susu, yang dari khamr, yang dari ini itu. Piring yang kamu gunakan, bejana yang kamu gunakan terbuat dari emas, berlian. Seperti itu ikhwan fillah azakumullah, yang mengedarkannya. Kok diam aja? Yang mengedarkannya, yang menyuguhkannya. Kok diam aja? Kok diam aja ya kan? Yang mengedarkannya. Yang mengedarkannya adalah hurun ain. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bidadari-bidadari surga. Yang tak terbayang bagaimana sifatnya mereka. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang bisa menyamai mereka. Kalau seandainya seluruh wanita dunia dikumpulkan kecantikannya jadi satu, tidak bakal bisa menyamai kecantikannya bidadari surga. Barakallahu fikum. Yang menyuguhkannya adalah bidadari surga seperti luk-luk yang tersembunyi, yang tersimpan. Tidak terbayang. Sudah makan, sudah minum, dan segala macamnya. Yang satu itu pun juga enggak bakal luput dari antum. Ahlul jannah. Yang namanya ahlul jannah fi syughulin fakihun. Sibuk selalu. Dalam tanda kutip. Gitu ya. Dalam tanda kutip. Sibuk terus. Ya, sibuk begitu ya, Fanya. Nah. Masa harus dijelaskan? Tidak usah kan? Sibuk terus. Tetapi mereka tidak akan mengeluarkan kotoran. Barakallahu fikum. Dan mereka dikasih kekuatan. 100 laki-laki. Dan jangan dibayangkan kemudian bidadarinya cuma satu. Ada yang mendapatkan sampai puluhan bidadari. Belum lagi kalau istri dia di dunia ini salihah dan sama-sama sebagai ahlul jannah. Di yaumul qiyamah nanti akan bergabung lagi dengan dia. Sebagai wanita yang paling cantik di sana. Dan sebagaimana di dunia ini. Itu semuanya. Kenikmatan-kenikmatannya ahlul jannah. Barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya pakaian-pakaian mereka, perhiasan-perhiasan mereka, bantal-bantal mereka, kasur-kasur mereka, selimut-selimut mereka. Semuanya serba wah, serba mewah, tidak akan pernah ada sedikit pun di dunia ini. Tidak pernah terbersih sedikit pun di benak antum. Pakaian-pakaian mereka dari sutra. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Pakaian dari sundus dan dari sutra-sutra yang hijau. Luar biasa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Man yadkhulul jannah yan'am wa la yab'as wa la tubla thiyabuhu wa la yafna shababuhu lahu fil jannati ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Siapa saja yang masuk ke dalam surga, dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah mendapatkan kejelekan sedikit. Nikmat semuanya. Tidak akan pernah usang pakaiannya. Tidak akan pernah habis masa mudanya. Muda terus. Usianya 35-an tahun. Puncak-puncak masa muda. Tidak akan usang pakaian. Baru terus, indah terus. Usianya muda terus. Tidak ada nenek-nenek di dunia, di jannah. Tidak ada mbah-mbah di jannah. Tidak ada. Tidak bakal masuk surga mbah-mbah itu. Tidak bakal masuk surga nenek-nenek itu. Yang masuk ke dalam surga adalah pemuda-pemuda. Di puncak kekuatannya, di puncak ketampanannya. Ada kelas itu. Yang mbah-mbah sama nenek-nenek jangan sedih hati ya. Walaupun tidak masuk surga. Ada kelas itu. Disebutkan dalam sebuah hadis, kita belok sedikit. Ada seseorang nenek tua, ajuz. Masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam barakallahu fikum bercanda. Dia mengatakan la yadkhulul jannata ajuz. Tidak akan pernah bisa masuk surga nenek tua. Ternyata didengarkan oleh mbah tadi dengan serius, dia pun pulang sambil menangis. Menangis. Saya sudah mbah, sudah tua, tidak mungkin masuk ke dalam surga. Rasul mengatakan, la yadkhulul jannata ajuz. Nangis. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, sampaikan khabar kepada dia. Di surga nanti tidak ada yang tua. Semuanya muda-muda. Barakallahu fikum. Sehingga yang usia tua meninggal di surga nanti kembali muda. Semuanya muda-muda layafna syababuhu yang tidak akan pernah pudar masa mudanya. Barakallahu fikum. Naam. Stefan ya. Barakallahu fikum. Semuanya muda. Saya mau melanjutkan pembahasan masalah bidadari, kayaknya kurang pasti. Jadi terkait dengan bidadari, silakan baca sekian banyak ayat Al-Quran, sekian banyak hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu fikum, yang membicarakan tentang rincian-rincian bidadari. Gitu ya? Intinya tidak tergambar sedikit pun di dunia. Masya Allah. Di surga nanti barakallahu fikum. Mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kepuasan-kepuasan, kelezatan-kelezatan. Mendengarkan suara-suara indah di surga. Alunan-alunan suara-suara merdu di surga. Suara-suara bidadari-bidadari di surga. Yang sedemikian merdunya, sedemikian syahdunya, sedemikian nikmatnya, sedemikian lezatnya. Disebutkan di surat Ar-Rum. Ar-Rum ayat yang ke-14 sampai ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Pada hari bangkitnya kiamat nanti, pada hari itu umat manusia terpecah belah, diklasifikasi. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka di sebuah taman-taman, di raudhah, di taman-taman, yuhbarun. Dijelaskan oleh Yahya bin Abi Katsir yang dimaukan dengan al-habrah al-ladzat was-sama', kelezatan-kelezatan dan suara-suara merdu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti di surga, surga Allah, mereka di sebuah taman-taman indah dan mereka mendengarkan suara-suara yang merdu. Saya enggak menggunakan bahasa musik atau nyanyian-nyanyian. Suara-suara yang merdu. Kelezatan-kelezatan tiada tara. Dijelaskan oleh Mujahid dan Qatadah yang dimaukan dengan yuhbarun ay yun'amun. mereka diberi kenikmatan, kenikmatan dari Allah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada. Itu enggak bertentangan. Kalau yang disebutkan oleh Mujahid dan Qatadah itu secara umum kenikmatan-kenikmatan. Sementara yang dijelaskan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah rincian kenikmatannya. Perkara-perkara yang lezat, perkara-perkara yang nikmat, dan suara-suara mertu yang syahdu, mertu yang sangat menyenangkan hati. Suara-suara nyanyian-nyanyian bidadari surga. Al-ghina al-huril 'ain, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wallahul musta'an. Luar biasa. Di surga nanti barakallahu fikum, ahlul jannah itu akan mendapatkan tempatnya masing-masing, mendapatkan rumahnya masing-masing, mendapatkan kekuasaannya masing-masing, istananya masing-masing, yang saling berjauhan. Ada yang terbuat dari emas perongga, ada yang terbuat dari permata-permata, berlian-berlian, yakut-yakut, mutiara-mutiara. Yang tidak terbayangkan para kelas. Di surga nanti mereka akan mendapatkan yang namanya kendaraan-kendaraan yang mewah. Kendaraan-kendaraan yang nyaman. Masya Allah. Semuanya. Di surga nanti juga ada yang namanya pasar-pasar. Ada pasar surga. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Inna fil jannati lasuqan. Ya'tunaha kulla jum'atin. Sungguh di surga itu ada pasar. Ahlul jannah mendatangi pasar-pasar itu setiap Jumat. Fatahubbu rihus shimal. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Fayazdaduna husnan wa jamala. Ketika mereka di pasar tiba-tiba bertiup angin dari shimal. Kemudian menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Dengan terpaan angin tadi mereka bertambah tampan, bertambah indah bentuknya. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke istrinya masing-masing. Dalam keadaan sudah bertambah tampannya, bertambah bagusnya, bertambah indahnya. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka berkata kepada mereka, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh demi Allah kamu wahai para suami-suamiku, wahai para suamiku, setelah pergi meninggalkan kami justru semakin indah, semakin bagus, semakin tampan. Fayaqulun, maka ahlul jannah yang baru pulang dari pasar tadi mengatakan, wallahi wa antum laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh demi Allah kalian juga wahai para istri-istriku bertambah cantik, bertambah indah, bertambah bagus setelah kami tinggal pergi. Luar biasa. Semuanya kenikmatan yang enggak mungkin terbayangkan para Allah. Nama ya kan. Kalau kita membicarakan surga, tidak ada habisnya. Tidak ada jeleknya. Tidak ada susahnya. Tidak ada galaunya. Tidak ada risaunya. Semuanya kenikmatan. Semuanya kesenangan. Semuanya kelezatan. Lahir batin. Dan itu barakallahu fikum. Sifatnya adalah abadi hakiki sampai tidak ada batas akhir sedikit pun. Hakiki abadi. tidak fana sedikit pun barakallahu. Ikhwanu fillah jazakumullah. Selebihnya bisa Anda baca dalam kitab Hadil Arwah ila Bidil Afrah. Ikhwanu fillah jazakumullah. Sekali lagi, seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang betul-betul mendambakan kenikmatannya hakiki, kebahagiaannya hakiki, dia akan berupaya untuk menggapai kenikmatan yang satu ini. Kenikmatan surga. Dikarenakan semua kenikmatan dunia ini kalau kamu kumpulkan, dilipat gandakan 10 kali lipatnya, tidak bisa menyamai kenikmatan surga. Yang cerdas akan perhatian dengan kenikmatan surga. Tidak akan terlalaikan dengan dunianya, lupa dengan akhirat. Ikhwan fillah jazakumullah, namun perlu diketahui, untuk bisa menggapai kenikmatan-kenikmatan surga, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak dicapai dengan khayalan atau dengan angan-angan. Untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan surga tadi, harus dicapai dengan amalan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di bagian akhir kitab itu membuat sebuah pasal telah menjelaskan panjang lebar tentang surga, rinci detail penuh kenikmatan dan kelezatan. Di bagian akhir beliau menyatakan, fi dzikril mustahiq li hadhihi al-bisharah tuna ghairi, pasal yang menjelaskan orang yang berhak mendapatkan kenikmatan ini, kabar gembira ini, siapa dia? Ini yang paling penting. Di sini beliau membawakan sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifatnya ahlul jannah, ciri-cirinya ahlul jannah, amalan-amalan yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan jannah. Sangat banyak. Di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah tadi ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iman, amal saleh. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. Disebutkan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas keimanannya, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Disebutkan dalam tafsirnya ketika sakaratul maut. Akan turun kepada mereka para malaikat. Memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dalam ayat ini, ketentuan mendapatkan nikmat surga ialah menyatakan keimanan dan istiqomah di atasnya. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi. disebutkan di dalam surat Yasin ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya yang memberi peringatan adalah orang-orang yang mengikuti az-zikr, Al-Qur'an, sunnah, dan dia takut kepada Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sendirian. Maka berilah kabar gembira kepadanya dengan ampunan dari Allah dan pahala yang mulia. Ajrun karim ada memaknakan surga. Dalam ayat ini disebutkan ciri-cirinya adalah ittaba'adz dzikr, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti zikr, mengikuti sunnah. Dan masih banyak lagi khonatina azakumullah ayat-ayat yang lain. Khulasahnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hadza fil Qur'ani katsir. Ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Sangat banyak ayat-ayatnya yang menerangkan poin-poin tadi. Miqdaruhu ala thalathi qawa'id atau madaruhu ala thalathi qawa'id. Tetapi porosnya dibangun di atas tiga kaidah. Tiga kaidah. Ini upaya untuk menggapai kenikmatan surga. Imanun wa taqwa, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalun khalisun lillah, amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Iman dan takwa, imtak, gitu ya. Kemudian amal soleh yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, fa'ahlu hadihil usulis thalathah hum ahlul busra. Duna man adahum min sa'iril khalqi. Maka orang-orang yang memiliki tiga prinsip tadi, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Bukan yang selain mereka dari makhluk-makhluk yang ada. Hanya orang yang mengumpulkan tiga prinsip ini, iman dan takwa, amal soleh, ikhlas lillahi ta'ala, muwafaqatus sunnah. Wa 'alaiha darat bisyaratul Qur'ani was sunnati jami'uha. Dan di atas tiga prinsip inilah berpusat semua kabar gembira, kabar gembira yang disebutkan dalam Quran dan sunnah. Kalau membaca ayat, membaca hadis yang menjelaskan tentang kabar gembira bagi ahlul jannah, bagi orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, pusatnya, porosnya tiga tadi. Iman dan takwa, amal yang ikhlas lillah ta'ala sesuai dengan sunnah. Belum mengatakan selain itu. Wa hiya tajtami'u fi aslaini. Tiga prinsip tadi bisa dikumpulkan, diringkas menjadi dua prinsip. Ikhlasin fi ta'atillah. Keikhlasan dalam mentaati Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, ihsanin ila khalqih. Berbuat baik kepada makhluknya Allah Azza wa Jal. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyimpulkan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya ahlul jannah. Amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang kita upayakan barakallahu fikum untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan surga. Maka ifanamutina azakumullah. Jangan bermimpi mendapatkan kenikmatan surga kalau iman dan takwa kita tidak dijaga. Dibiarkan melempem. Dibiarkan jatuh. Dibiarkan habis dan sirna. Iman enggak dijaga. Takwa enggak dinaikkan. Mimpinya kenikmatan surga. Jangan mimpi. Jangan berharap dan punya angan-angan tinggi. Meraih dan menggapai kenikmatan surga. Amalannya enggak ikhlas. Masih ada unsur riya. Ada unsur ujub. Ada unsur takabur. Ada tendensi duniawi-duniawi dan yang lain-lainnya. Jangan bermimpi. Mimpi dapat surga, amalnya penuh dengan kesyirikan. Jangan mimpi. Harus ikhlas amal Anda. Barakallahu fikum. Juga jangan kemudian bermimpi, barakallahu fikum, mendapatkan surga ketika amal-amal Anda menyimpang. Ketika akidah Anda menyimpang. Ketika akhlak Anda menyimpang. Ibadah Anda menyimpang. Dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan mimpi dapat surga. Yang mendapatkan surga adalah orang-orang yang amalannya mencocoki sunnah. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu. Di dalam banyak ayat Al-Quran, barakallahu fikum, tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, orang-orang yang tidak punya iman, alias orang-orang yang kafir, neraka tempatnya bukan surga. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan musyrikin, mereka semua di neraka, jahanam, kekal di dalamnya. Merekalah makhluk yang paling jelek. Jangan kemudian bangga jadi Nasrani, dengan pede menyatakan kembali ke surga Bapak. Nasrani kafir. Kalau dia mati di atas Nasraniyahnya, maka dia mati kafir. Tempatnya di neraka, bukan di surga. Barakallahu fikum. Juga jangan pula heran, barakallahu fikum, ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan kaum munafikin, orang-orang yang zahirnya Islam, tapi batinnya kafir. Jangan heran ketika Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwasanya tempatnya kaum munafikin itu di kerak yang paling bawah dari neraka jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di kerak yang paling bawah, tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Kaum munafikin itu adalah kaum zindir, nama lainnya. Kaum mulhidin, zahirnya menampilkan keislaman-keislaman, batinnya menyembunyikan kekufuran dan kebencian kepada Islam. Munafik. Itu istilah zaman dahulu kala. Di zaman sekarang ini, khanafitina azakumullah al-munafiqun, yang dimaukan dengan kaum munafiqin, adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Munafikin zaman sekarang adalah ahlul bid'ah. Orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menyimpang akidah dan manhajnya. Walaupun bertingkat-tingkat. Ada yang kafir dengan sebab itu. Ada yang fasik dengan sebab itu. Tapi secara global, munafikin adalah ahlul bid'ah, ahlul bid'ah adalah munafikin. Jangan heran pula ketika disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, di yaumul qiyamah nanti, ketika beliau di telaganya, di telaga Al-Kautsar, menunggu umatnya datang. Ketika itu ada seseorang yang masuk ke telaga, diusir. Diusir. Rasul mengatakan, ya Rabbi ashabi. Wafilatnya, ya Rabbi ummati, ummati. Wahai Rabbku itu umatku. Disebutkan atau dijelaskan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu apa yang diada-adakan dalam perkara, dari perkara baru oleh mereka sepeninggal kamu. Sepeninggal kamu mati. Kamu enggak tahu. Para ulama kita ketika menjelaskan riwayat ini, menjelaskan tentang orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Itu menunjukkan ancamannya neraka. Disebutkan sifatnya adalah allazina ahdatsu ba'dak. Para ulama sepakat yang dimaukan dengan riwayat ini adalah al-murtadun. Orang-orang yang murtad dari agamanya. Termasuk yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan orang-orang yang terusir dari telaganya Rasul adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lafadznya allazina ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Al-ihdats di antara maknanya bid'ah. Perkara-perkara baru dalam agama ini. Sehingga orang-orang yang murtad dari agamanya terusir dari surganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan neraka. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang sesat yang menyimpang terusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Bahkan sebagian ulama atau yang berpendapat masuk pula dalam kategori ini ashabul kabair. Orang-orang yang mati di atas dosa besar. Tapi yang ma'ruf yang dijelaskan oleh para ulama, imma dia murtad dari agamanya atau dia termasuk ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Tidak mudah ternyata jadi ahli jannah. Tidak gampang ternyata untuk menggapai kenikmatan-kenikmatan surga. Justru yang lebih banyak mendapatkan ancaman neraka, sedikit sekali yang mendapatkan kenikmatan surga. Barakallahu fikum. Maka camkan baik-baik ikhwan fillah jazakumullah. Kalau masing-masing kita mengharapkan surganya Allah Azza wa Jalla dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, iman dan takwa, amal yang ikhlas lillahi ta'ala, dan muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan ini karena dengan izzakumullah disebutkan, ini semua diupayakan, diwujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Bukan semata-mata pengakuan barakallahu fikum. Jadi harus diwujudkan dalam keseharian kita, dalam keimanan kita, di dalam ketakwaan kita, di dalam ibadah kita, di dalam akhlak kita, amaliyah kita, dalam keseharian kita. Itu semuanya harus mencocoki prinsip-prinsip tadi. Barakallahu fikum. Dan dasarnya adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu kitab wa sunnah. Barakallahu fikum dengan pemahaman salaful ummah. Dengan ilmulah kita akan tahu mana iman, mana takwa, mana amal yang ikhlas, mana amal saleh yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana pula bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dan memang karena dinasakumullah, secara kenyataannya orang-orang yang masuk ke dalam surga sedikit. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam neraka lebih banyak. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi neraka jahanam itu dari umat manusia dan jin. Akan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim neraka jahanam senantiasa menyatakan hal min mazid. Apakah tambahan? Disebutkan dalam sebuah hadis barakallahu fikum bahwasanya penghuni-penghuni neraka dilemparkan ke neraka. Neraka mengatakan hal min mazid. Apakah ada tambahan lagi? Dilemparkan, patut sangat banyak sekali masuk dalam neraka. Setiap dimasukkan ke dalam neraka, nerakanya mengatakan hal min mazid, hal min mazid. Minta tambahan terus. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam, maka jahanam pun kemudian saling merapat sisi-sisinya dan dia mengatakan qafun qaf, cukup cukup. Padahal sudah sangat banyak dari umat manusia, dari bangsa jin yang masuk dalam nerakanya Allah azza wajalla. Tetap tidak tambah. Sementara surganya Allah azza wajalla yang termasuk ahlul jannah lebih sedikit. Orang-orang yang dalam surganya Allah nanti mendapatkan tempat-tempat yang sangat luas, yang berjauhan. Satu tempat dengan tempat yang lain, sebagaimana kita sekarang ini menyaksikan bintang-bintang yang di langit. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk khusus yang diciptakan untuk menghuni surga-surga Allah. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, untuk menggapai kenikmatan surga perlu perjuangan. Perlu pengorbanan. Dan itu terjadinya selama kita hidup di muka bumi ini. Batas waktu untuk masing-masing kita ialah ajal kita masing-masing. Batas waktu untuk semua umat manusia ketika matahari terbit dari arah barat. Barakallahu fikum. Maka ambil kesempatan ini baik-baik, ikhwanatina azzakumullah. Selagi kita masih hidup, selagi nyawa di kandung badan, persiapkan segala sesuatunya untuk menggapai kenikmatan surga. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, perbanyak amal-amal saleh, ikhlaskan niat, cocokkan semua perkara tadi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atasnya, tegar di atasnya, sabar, tabah di atasnya, tidak goyang dengan fitnah apapun, dengan goyangan apapun. Sampai ajal menjemput kita, barakallahu. Satu hal penting yang perlu diingat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Huffatil naru bisyahawat, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatil naru bisyahawat." Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang kita enggak suka. Perkara-perkara yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sementara neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang mencocoki hawa nafsu. Maka perjuangan kita sangat berat. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa dikesampingkan. Tugas kita di muka bumi ini adalah untuk menggapai surga, berbekal dengan takwa. Watazawwadu fa'inna khairat dari takwa. Berbekallah kalian sebaik-baik bekal dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kepada Allah semata. Maka pergunakan sewaktu kita ini untuk betul-betul meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan terus berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga mendapatkan taufik, hidayah daripadanya, istiqomah di atasnya. Hingga meraih husnul khatimah dan yaumul qiyamah nanti. Bisa menggapai nikmat surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. dikarenakan waktu menyisakan 9 menit dari sekarang, maka kita sekarang dulu masuk waktu zuhur. Barakallahu fikum. Ini benar, ini betul ya? Zuhur ya? Iya. Karena khawatir salah terlihat. Kita sekarang dulu dan insya Allah teruskan lagi pada langsung pada zuhur. Oh gitu. Jam-jam 1:30 gitu ya. Kita teruskan lagi insya Allah ta'ala. Yang akan kita kaji adalah terkait dengan masalah neraka. Ada surga, ada neraka. Jangan cuma terbuai dengan indahnya surga, tapi juga harus waspada dari ngerinya neraka. Insya Allah kita dapat singkat nanti pada zuhur, dan selebihnya bisa diteruskan dengan tanya jawab. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.